tambah derita lagi. Terlalu banyak cerita luka, tak sanggup ku menahan sakit. Sudah sedanglah, kita cari jalan-jalan sendiri. Biarlah salinan kisah kasih berakhir sampai di sini. Semakin sayang aku padamu, semakin kejam. Jumpa dengan Semakin Sayang Terlalu.